Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pasal tentang Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Kita masuk pada pasal yang baru, yaitu Ghazwatu Khaybar, pertempuran Khaybar. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Ghazwatu Khaybar, pertempuran Khaybar. Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah makatha bil madinati 20 yawman aw qariban minha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dari Hudaybiyah, yakni beliau pulang dari sana, beliau tinggal di Madinah selama 20 hari atau sekitar itu. Thumma kharaja ila Khaybar. Kemudian beliau berangkat menuju Khaybar. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Siba' ibn Urfutah. Dan beliau menunjuk Siba' bin Urfutah untuk menjaga kota Madinah. وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة مسلما. Ketika itu sahabat Abu Hurairah datang ke kota Madinah dalam keadaan masuk Islam. Jadi sahabat Abu Hurairah ini masuk Islamnya belakangan. فوافى سباعا في صلاة الصبح. Abu Hurairah bertemu dengan Siba' pada salat subuh. Fasami'ahu yaqra', beliau mendengarkan Siba' membaca ayat pada salat itu, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi mutaffifin. Mutaffifin ditafsirkan pada lanjutan ayat, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran orang lain, tapi kalau dia yang minta ditakar, dia minta dipenuhkan. Nah, ini curang dalam timbangan. Faqala, maka Siba' mengatakan, wahuwa fis sholat, ketika itu dia dalam posisi masih sholat, wailu abi fulan lahu mikyalan idza iktala bil wafi wa idza kala bin naqis. Celaka bagi Abu Fulan, dia memiliki dua cara timbangan. Kalau dia meminta untuk ditimbang untuk dirinya sendiri, dia akan memenuhkan timbangan itu. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, maka dia mengurangi dan curang pada timbangan tersebut. Qala Salamah ibnul Aqwa, berkata Salamah ibnul Aqwa, kharajna ila Khaybar, kami berangkat menuju Khaybar. Faqala rajulun li'amir ibnul Aqwa, berkata seseorang kepada Amir bin Aqwa, ala tusmi'una min hunayatik, maukah engkau memperdengarkan kepada kami salah satu dari lantunan syairmu? Fanazala yahdu wa yaqul, maka Amir pun dia mulai melantunkan syairnya. Dan ini biasa kalau orang-orang Arab mereka sedang aktivitas, entah itu di sebuah perjalanan, mereka akan melantunkan syair. Atau ketika sedang bekerja, mereka akan melantunkan syair. Bahkan disebutkan pada salah satu riwayat tentang sebab kenapa Imam Syafi'i belajar fikih, belajar hadis. Imam Syafi'i sebelumnya beliau mempelajari ilmu bahasa Arab, sastra Arab selama kurang lebih 17 tahun di suku pedalaman Hudail. Setelah beliau menguasai, semua pembicaraan beliau syair. Ngomong sama orang, keluar syairnya. Ngomong sama orang, keluar syairnya. Sampai pada sebuah perjalanan, beliau di atas kendaraannya melantunkan syair. Kebetulan salah satu rombongan ada seseorang termasuk pakar, bahkan senior dalam bab sastra Arab. Lebih tinggi tabaqahnya daripada Imam Syafi'i. Dia menyimak lantunan syair Imam Syafi'i. Sampai pada salah satu syair yang mungkin dirasa kurang pas kalau diucapkan. Apalagi diucapkan oleh seorang Quraisy Hashimi seperti Imam Syafi'i. Orang ini pun menegur Imam Syafi'i dengan memukul cambuknya. Imam Syafi'i kaget, menoleh ke belakang. Kemudian bertanya siapa yang menegurnya. Orang ini pun menyampaikan. Setelah itu orang ini ngasih tahu, duhai kiranya kemampuanmu itu digunakan untuk fikih dan hadis. Niscaya engkau akan menjadi orang yang hebat. Disitulah Imam Syafi'i terbuka untuk belajar ilmu. Dan beliau pun minta untuk ditunjukkan siapa orang yang paling alim ketika itu. Diberikan informasi Imam Malik ibnu Anas yang ada di Madinah. Akhirnya beliau pun berangkat ke sana. Jadi sesuatu yang biasa orang-orang Arab mereka melantunkan syair. Apalagi ini berangkatnya bukan untuk dagang, tapi untuk perang. Jadi sebagian mereka yang ahli dalam syair, mereka melantunkannya untuk memotivasi para pasukan. Amir bin Aqwa mengatakan, lahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Seandainya bukan karena dirimu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kami tidak akan sedekah, kami tidak akan sholat. Fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Turunkan ketenangan bagi kami. Teguhkan kaki kami ketika berjumpa dengan musuh-musuh kami. Inna idha siha bina ataina wa bisyahi awwalu alaina wa in aradu fitnatan abaina. Kami apabila dipanggil untuk berperang, kami akan mengikutinya. Dan dengan panggilan itulah mereka akan menyerang kami. Dan ketika mereka hendak menfitnah, kami pun mengabaikannya. Tayyib. Ini ucapan Amir bin Aqwa. Beliau memotivasi para mujahidin untuk tetap teguh dan semangat dalam mengikuti pertempuran. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadas sa'id, siapa yang melantunkan syair barusan? Qalu Amir ibn al-Aqwa. Amir bin Aqwa Rasul. Qala rahimahullah, Rasul mengatakan semoga Allah merahmatinya. Faqala rajulun minal qaum wajabat ya Rasulullah laula matta'tana bih. Maka ada seseorang yang mengatakan, apakah Amir mendapatkan jaminan surga, wahai Rasul, seandainya engkau tidak menjadikan dia sebagai orang yang memotivasi kami. Yakni sebagian sahabat ketika mendengar Rasul mendoakan Amir, mereka berprasangka baik terhadap Amir. Semoga dengan doanya Rasul, Amir ini masuk surga. Qala fataina Khaybar. Kami pun mendatangi Khaybar. Fahasarnahum hatta asabatna makhmasatun syadidatun. Kami pun mengepung benteng Khaybar hingga kami tertimpa kelaparan yang sangat. Karena memang Khaybar itu bentengnya kuat. Termasuk pertahanan atau pusat pertahanan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Khaybar. Tempatnya ya enggak di Madinahnya. Ada jarak dari Madinah. Mereka punya 3 benteng utama. Dan masing-masing benteng di dalamnya terdapat beberapa benteng lagi. Jadi bentengnya itu berlapis. Dan pada masing-masing lapisan benteng, mereka sudah menyetok dan menyediakan persediaan makanan dan air minum. Bahkan mereka pun membuka peternakan, pertanian di dalam benteng. Dan pengairannya pun lancar, irigasinya pun bagus. Jadi kalau mau dikepung sampai bertahun-tahun pun, mereka tidak akan goyah ekonominya. Karena mereka sudah mendesain benteng itu seperti pertahanan untuk dunia mereka, sehingga di dalamnya mereka sudah menyiapkan segala amunisi dan kebutuhan yang mereka butuhkan sehari-hari. Sempat mengalami yakni krisis kaum muslimin karena begitu kuatnya benteng mereka, dan mereka tidak ada yang kemudian berani nongol keluar benteng untuk perang, itu tidak. Pengecut Yahudi itu. Jadi ketika didatangi mereka di balik benteng, nyerangnya dari atas benteng, dari balik benteng, lempar panah lah, manjanik atau semisalnya. Tidak ada yang kemudian keluar rame-rame kepung gitu, tidak. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabatnya tertimpa makhmasah, rasa lapar yang sangat, ya. Bekalnya mulai menipis dan habis, ya. Falamma tasafu kharaja marhab yahtiru bisayfihi. Ketika kaum muslimin mereka membentuk saf untuk kembali menggempur benteng, keluarlah marhab sambil menyeret pedangnya. Wa yaqul, marhab mengatakan, qad alimat Khaybar anni marhab syakis silah batalun mujarrab idil hurub akbalat talahab. Khaybar telah mengenal saya bahwa aku adalah marhab, pembawa senjata yang sangat ahli ketika perang datang dan menyerang. Ya, ini orang ini sombong. Ya, bahasa dia wong sedayu ini meliti orang ini. Ya, keluar dari benteng, menghadapi kaum muslimin, dia membawa pedang. Ya, pedangnya ini anu ya, kok unik pedangnya itu. Di salah satu bagiannya itu dikasih racun sama dia. Nah, dia ngomong di hadapan kaum muslimin. Khaybar tahu siapa saya. Saya ini jagoannya Khaybar. Kalau ada perang datang, saya yang paling depan. Fanazala ilaihi Amir. Amir mendengar omongan ini, turun dia ngadepi Mubarazah. Wahuwa yaqul, dan Amir pun membalas ucapan dia. Qad alimat Khaybar anni Amir syakis silah batalun mughamir. Khaybar tahu siapa saya. Saya adalah Amir, pembawa senjata, pendekar yang nekat. Mughamir itu nekat. Ya. Dan memang marhab ini jago ternyata ya. Gak cuma omong kosong. Dia meliti, tapi Masya Allah, dianya ini bisa tanding memang, punya keahlian. Ya. Fakhtalafa darbatain. Akhirnya kedua orang ini saling menyerang. Marhab menyerang Amir, Amir menyerang Marhab. Cuma qadarullah pedangnya Amir itu lebih pendek dari pedangnya Marhab. Fa waqa'a sayfu Marhab fi tursi Amir fa'addahu. Ketika itu pedangnya Marhab tertancap di perisainya Amir. Nancep di situ, fa'addahu, tergigit. Ya, ini enggak bisa dilepas, mancep. Fa dhahaba Amir yashulu lah wa kana sayfuhu qasira. Ketika itu Amir hendak menyabet bagian bawah bagian bawah kakinya si Marhab. Qadarullah pedangnya pendek. Faraja'a ilaihi sayfuhu. Ternyata pedangnya Amir kena beliau sendiri. Fa'asaba rukbatahu famat. Kena lututnya beliau sampai pecah lututnya itu. Kemudian beliau meninggal karena tragedi itu. Yani qadarullah Amir kalah pada Muparuzah ini. Ya. Qala Salamah, berkata Salamah, faqultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam za'amu anna Amiran habita 'amalu. Wahai Rasulullah, teman-temannya Amir mengira kalau Amir ini enggak dapat pahala. Ya, karena dia nekat ya datangi Marhab ini cuma bondo nekat tok, ya. Pengin untuk menyamai si Marhab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, kadzab man qala dzalik. Tidak benar orang yang mengucapkan itu. Innalahu ajrain wa jam'a baina isbi'ai, innahu la jahidun mujahid, qalla arabiyyun mashabiha mithla. Salah orang yang menilai dia seperti itu. Justru Amir dapat dua pahala sambil beliau menggabungkan dua jarinya seperti ini. Beliau dapat dua pahala. Orangnya itu gigih dan seorang pejuang yang tangguh. Jarang orang Arab yang bisa menyamai mentalnya Amir. Ya, ini enggak punya skill ya. Musuh nantang mudun nae ya, sepenting maju dulu, urusan piye tapi ini nanti dulu. Taib. Ini baru orang yang tenanan ini. Nekat dalam bab ini enggak masalah, dapat dua pahala. Taib. Nah, setelah itu baru ya sahabat Ali bin Abi Thalib yang muncul ya. Kalau enggak salah beliau juga bawakan syair juga. Ya. Kalau tidak salah bunyi syairnya itu, qad alimat analladhi sammatni ummi haidarah kalaythi ghabatin karihil mandarah. Saya yang diberi nama oleh ibuku dengan haidarah. Haidarah itu singa. Ya. Kalaythi ghabat seperti raja hutan. Karihil mandarah, yang punya pandangan yang tajam. Ya. Ya, ini sahabat Ali keluar sambil bawa syair itu. Disabet sama sahabat Ali, mati Marhab. Ya. Sekali gasak sama beliau mati. Pedangnya Marhab diambil sama sahabat Ali. Nah, di pedangnya itu ada tulisannya, ada ukirannya. Hadza sayfu Marhab man yadukhu ya'tab. Ini pedang Marhab yang kena mendem. Ya. Ya, ini pedangnya sudah ada racunnya ya. Wah, kalau kena itu mempercepat kematian ya. Walamma dalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaibar qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Khaibar, beliau berkata, "Qifu." Berhenti. Fawaqafa al-jaysh. Pasukan pun berhenti. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, "Allahumma rabbas samawati wa ma adhallalna." Ya Allah, Rabb pemilik langit dan apa yang dinaunginya. Wa rabbal aradina as-sab'a wa ma aqlalna. Dan pemilik bumi yang tujuh dan apa yang ada di atasnya. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna. Penguasa syaitan dan apa yang mereka simpangkan. Wa rabbar riyahi wa ma adraina. Pemilik angin dan apa yang dibawanya. Fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Aku memohon kepadamu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada padanya. ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya, dan kejelekan apa yang ada padanya. Aqdimu bismillah. Maju dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun para sahabat langsung maju nyerang benteng. Ya apa caranya biar kebuka bentengnya itu ya. Tayyib. Fa'asarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min 20 lailah. Rasul pun menyerang dan terus ya berusaha untuk meruntuhkan benteng itu selama kurang lebih 20 malam. Wa kanat ardan wakhimah shadidatul har. Khaibar itu tempatnya wakhimah. Ini tempatnya itu cuacanya, udaranya itu tidak enak dan cuacanya panas. Fajahadal muslimuna jahdan syadida. Kaum muslimin pun berjuang dengan maksimal dan susah payah. Faqama Nabi SAW fihim fawa'abahum wa habbahum ala jihad. Nabi SAW beliau terus memberikan motivasi kepada para sahabat dan memberikan anjuran kepada mereka untuk semangat berjihad. Karena memang medannya ini berat. Terus panas, beda sama Madinah. Kalau Madinah ini memang sejuk ya, wah dingin. Dengan barokahnya doa Rasul tentunya. Karena ketika awal hijrah, Madinah ya sama. Madinah itu tempatnya enggak enak. Banyak virus, kemudian cuacanya juga bikin orang cepat sakit. Ya. Kemudian Rasul berdoa, akhirnya penyakitnya dipindahkan semua. Ya. Bahkan sampai sekarang pun menurut penelitian, ya, cuaca atau udara yang paling steril sedunia itu kota Madinah. Nah, enak ya. Dinginnya pun enak, udaranya pun sejuk, orang-orangnya pun jauh lebih ramah. Ya. Nah, ini ketemu sama Khaibar, sudah perang di sana, bawa perbekalan seadanya, tempatnya pun wakhimah, jelek, maksudnya cuacanya itu tidak enak, suhunya pun panas. Ya. Akhirnya kaum muslimin butuh perjuangan yang lebih untuk bisa membobol benteng Khaibar. Rasul terus ngasih nasihat, ngasih motivasi ya kepada para sahabat untuk tetap semangat. Mereka senang ada Rasul termotivasi para sahabat. Apa lemes, capek, payah melihat Rasul semangat, semangat lagi mereka sampai 20 malam ya. Disebutkan dalam hadis yang masyhur sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menyerang benteng Khaibar dan menundukkan atau memenangkan peperangan Khaibar. Beliau mengatakan la'utiyan rayat ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan berikan bendera ini kepada seseorang yang cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Para sahabat pun penasaran, siapa orangnya ini? Sampai Umar bin Khattab pun penasaran, dan sampai beliau berkeinginan untuk mendapatkan bendera itu. Bukan karena nanti dijadikan panglima, bukan. Tapi ada rekomendasi yang Masya Allah. Ya. Akhirnya, berpagi-pagi ketemu Rasul paginya. Ya. Ternyata, Rasul mencari orang yang tidak ada. Mana Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan, yashtaki ainai, matanya sakit Rasul. Matanya sakit, ya jangan ikut perang. Bisa bahaya. Ya, karena ini termasuk aksesoris utama ini. Ya. Disuruh manggil ya, sama Rasul. Didatangkan dalam keadaan matanya sakit. Diludahi sama Rasul. Ya, ini khusus untuk Rasul. Ya, jangan dicontoh. Ya. Dokter manapun kalau menawarkan ludahnya, ya jangan diterima. Ya. Diludahi matanya, kemudian dibacakan ru'yah, langsung melek, sembuh, hilang, beleane. Bahkan sejak saat itu, beliau tidak pernah sakit mata lagi. Ya. Kasih benderanya, suruh maju, dan dijamin kemenangan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala membukakan, menundukkan Khaibar melalui perantara beliau. Bahkan masyhur kisahnya, beliau sampai ngangkat gerbangnya, Khaibar dijadikan sebagai perisai. Jadi lagi seru-serunya perisainya lepas, gak tanggung-tanggung. Gerbangnya Khaibar yang harusnya diangkat belasan orang, diangkat beliau sendiri, copot, ya diangkat, dikibas-kibaskan. Nah, baik. Wa kana fihim abdun aswad. Nah, pada pertempuran ini ada seorang budak hitam. Faqala, budak ini berkata, ya Rasulullah, inni rajulun aswadul laun, qabihul wajh, muntinur raih, wala la malali. Wahai Rasulullah, saya ini seorang budak atau orang yang hitam kulitnya, jelek wajahnya, enggak enak bau badannya. Saya enggak punya apa-apa. Fa in qataltu haula hatta uqtal adkhulul jannah. Seandainya saya ikut perang dan memerangi orang-orang ini, apakah saya dijamin surga? Qala na'am. Rasul mengatakan, iya, jaminanmu surga. Fataqaddam faqatal hatta qutil. Berarti orang ini pun maju perang sampai akhirnya dia mati. Faqala Nabi SAW lamma ra'ah. Rasulullah SAW mengatakan ketika melihat jasad orang ini, laqad hassanallahu wajhak wa tayyaba rihak wa kassara malak. Allah telah memperindah wajahmu, telah mengharumkan aromamu dan memperbanyak hartamu. Wa qala laqad ra'aytu zawjatayhi min al-hurul 'ain tatanaza'ani jubbatan 'alayhi wa tadkhulan fi ma baina jildihi wa jubbatihi. Rasul mengatakan saya melihat kedua istrinya dari bidadari rebutan, ya, rebutan untuk apa namanya mendekati orang ini sampai keduanya pun nyelip antara kulit dengan jubahnya. Baik. Nah, ini orang kalau sudah masuk surga wis bedo ya ikhwah, ya. Di dunia bolehlah mungkin wajahnya pas-pasan, ya. Duitnya yo pas-pasan, semua serba pas-pasan, ya. Tapi nanti kalau sudah di surga, sudah tidak ada yang kayak gitu. Nah, semuanya dibikin bagus sama Allah. Tingginya pun sama, wajahnya pun dibikin bagus semua. Ya, tingginya kayak Nabi Adam, wajahnya pun juga sama kayak Nabi Adam. Nah, bahkan di sana itu ada pasar. Orang yang datang ke pasar itu, balik wajahnya tambah bagus, baunya tambah wangi. Ya. Nek kene mlebu pasar paing gini ya, berangkat bagus mulai meletak kabe ya. Wah, ya bau bawang, bau ikan, wajahnya mungkin sama kayak bakul-bakul apa pasar wis, barangkali. Ya. Mungkin beli sayur wajahnya kayak wortel pulange ya, bulat kabe ya. Nah, kalau di surga ndak kayak gitu, tambah mantep, masuk pasar sana keluar tambah mantep. Debunya aja lho, wangi kayak misik. Kita debu ning ini covid kabe. Baik. Lalu melanjutkan fastaha Rasulullah SAW ba'daha. Kemudian Rasul berhasil membuka salah satu benteng. Thumma tahawwal ila al-Kutaybah wal Watih was Sulalim. Kemudian beliau berpindah ke benteng Kutaybah. Ada yang membaca Katibah. Watih dan Sulalim. Fa inna Khaybar kana janibainil awwal syaq wan natah alladhi iftutiha awwala. Wasani ma dzakarna. Dikarenakan Khaybar itu ada dua bagian pertama, ada Syaq, ada Natab, kemudian berhasil dibuka. Yang kedua, apa yang kami sebutkan di atas, Katibah, Watih dan Sulalim. Jadi ada tiga benteng, masing-masing bentengnya ada beberapa bagian. Satu bagian ada yang namanya Katibah, Watih, Sulalim, ada yang Syaq, ada Natab. Ya, ini macam-macam bentengnya dikasih nama. Dan setiap dibuka bentengnya, itu ada persenjataan, ada stok makanan, lengkap. Ambil sama kaum muslim. Buka lagi, dapat lagi terus. Hasil ghanimah Khaibar gak main-main. Rasul bisa ngasih makan ke semua istrinya sebulan penuh. Ya. Fahasarahum hatta idha ayqanu bil halakah sa'aluhus sulha. Rasul terus mendesak mereka, sampai akhirnya mereka merasa kewalahan dan kalah. Akhirnya mereka menyerah dan meminta perdamaian. Disebutkan dalam sebagian riwayat, di antara sebab Rasul berhasil untuk menundukkan mereka, Rasul melempari panah api ke dalam kebun mereka. Ya, kemudian mencari sumber mata air mereka, tutup sama beliau. Ya, jadi airnya irigasinya macet akhirnya. Airnya pun akhirnya menipis. Kemudian Rasul secara hukum tidak boleh bakar pohon, bakar kebun ketika perang itu tidak boleh. Ya, menghancurkan tempat ibadah itu tidak boleh. Cuma ini posisinya darurat. Tidak gitu, mereka tidak mau nyerah. Akhirnya Rasul memerintahkan para sahabat melempari api masuk ke dalam benteng yang mereka dilempari sama Rasul sampai kebakaran hebat. Banyak dari ladang-ladang mereka di balik benteng hangus ya kebakaran. Mereka juga ukap semua, asapnya masuk ke benteng-benteng mereka, ya sesak nafas mereka. Akhirnya mereka menyerah. Wa nazala ilaihi Salam ibn Abil Huqaiq. Salam bin Abil Huqaiq, pentolannya Yahudi Khaybar, turun menemui mereka. Fasalahahum ala haqdid dima, dia meminta damai untuk tidak melanjutkan pertempuran. Wa ala dhuriyah, dan menjaga anak-anak, yakni jangan sampai anak-anak mereka dijadikan tawanan. Wa yakhrujuna min Khaybar, dan mereka siap untuk keluar dari Khaybar. Wa yukhalluna ma kana lahum min malin wa ardin wa 'ala as-safra wal bayda'i wal halqah illa thawban 'ala dhahri insanin. Dan mereka pun membiarkan apapun yang ada di Khaybar menjadi milik kaum muslimin, harta, tanah, kemudian safra, emas, bayda, perak, halqah, alat-alat tempur. Halqah itu topi besi ya, yang dipakai untuk aksesoris baju perang. Kecuali baju yang dipakai orang. Jadi kalau baju ya jangan dilucuti ya. Tapi kalau semua yang ada di hadapannya kaum muslimin ambil sudah. Dengan syarat mereka dibiarkan pergi meninggalkan Khaybar. Dan tidak boleh ada yang ditawan. Sudah dituruti sama Rasul. Jadi mereka pun menyerah. Mereka menaruh semua senjata mereka pergi dari Khaybar. Falamma arad ayyujliyahum, ketika Rasul hendak mengusir mereka, qalu, mereka berkata, nahnu a'lam bihadhil ardi minkum, kami lebih tahu kondisi tanah di sini daripada kalian. Fada'na nakunu fiha, biarkan kami tetap tinggal, kami yang akan mengelola pertanian di sini. Fa'atahum iyaha ala syatri ma yakhruj min thamariha wa zar'iha, maka Rasul pun mengiyakan dan memberikan mereka upah separuh dari hasil panen. Jadi pinter siasatnya Yahudi ini. Kalah, nyerah. Kemudian damai. Dikasih semua yang ada di Khaybar, kasihkan kaum muslimin. Kemudian mereka bilang, kalau kami pergi, kalian tidak akan bisa mengelola pertanian yang ada di sini. Karena notabene-nya para sahabat itu pedagang. Ya. Ada sahabat Ansor yang mereka juga ahli dalam bab pertanian, ada. Cuma untuk yang di Khaybar ini, mereka jagonya, orang-orang Yahud. Apalagi yang disebutkan, tanah di sana itu pada dasarnya jelek. Ya, tempatnya pun nggak bagus. Tapi mereka mampu untuk mengelolanya. Karena memang keahlian pertanian mereka diakui. Mereka pun bilang, kalau kami tinggalkan tempat ini, habis nanti. Sia-sia ini ladang-ladang ini. Hasilnya nggak akan bisa dirasakan. Biarkan kami di sini. Kami siap jadi pekerja dan kuli untuk kalian. Dan kami yang akan merawat kebun-kebun dan ladang yang ada di sini. Rasul pun mengiyakan, kemudian ngasih mereka upah separuh dari hasil panen. Kalau tidak salah sampai zamannya Umar. Ya, ketika di zamannya Umar, mereka berulah. Memberontak mereka. Ya, mulai menampakkan kekuatan. Sama sahabat Umar tidak pakai lama. Langsung didatangi sama sahabat Umar, kasih peringatan, usir semua dari Khaybar. Akhirnya enggak ada yang tersisa pada pergi dari Khaybar. Thumma qassamaha ala 36 sahma. Rasul membagi ghanimah Khaybar menjadi 36 saham. Kullu sahmi atau sahmin, masing-masing saham itu di dalamnya ada 100 saham. Fakana 3600 sahmin. Total semua 3600 saham. Besar, banyak. Nisfuha di Rasulullah SAW, wa ma yanzilu bihi min umuril muslimin. Separuh diberikan kepada Rasul dan untuk kepentingan umat Islam. Wa nisful akhir qasamahu bainal muslimin. Separuh lagi dibagikan kepada kaum muslimin. Baik. Intahina. Selesai ikhtisar tentang pertempuran Khaybar. Setelah itu penulis menyebutkan datangnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah dan bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.